Sampean jadi ibu satu hari, saya tak jadi bapak sehari. Iya, saya bilang gitu. Bener. Karena saya jadi ibu dari bapak, ya dia tak suruh pergi. Dah, kamu pergi dari rumah ini. Tapi jangan sampai ketahuan anaknya, perginya jam 2 malam. Saat anak belum bangun. Ini uang 10 juta, tak kasih uang 10 juta. Kamu ajak teman-temanmu. Makan salah sama teman-temanmu, blonjon sak blengermu. Nek kurang nanti bilang, tak transfer lewat ATM. Nah dia bilang, "Loh, ATM-e nang nggonku." Ya wis entekno, aku ya bilang gitu. Bener. Akhirnya jam 2 malam istri saya keluar sama teman-temannya itu. Udah mau kemana terserah lah, rekreasi apa apa. Masih gagah jam 2. Begitu subuh, yang satu sudah gitu. Bangun ya, bangun, bangun. Enggak bangun. Bu Andi. Ibu mati, sudah pusing kepala saya ini. Ternyata saya wajahnya tidak berguna ketika anak bangun di delok aku itu. Hah? Bebo ke mana? Noangnya sudah. Itu sudah turun satu-satu. Ada yang terlambat. Pempesnya dicangking ini nih. Ono tae iri. Ya Allah. Ini pengalaman. Ono tae. Sudah wes cempret kabeh. Nguyuh diecer-ecer. Ada yang dari kamar ke kamar mandi sambil ngompol. Setelah wis mulai pusing, masya Allah ini setiap hari kerjaan istri saya. Mulai saya terbayang wajahnya ini. Bah, duh, iya. Bis itu mandi, mandi tak kosoki kasar dikit ngamuk. Wah, kanyepen. Airnya kurang hangat. Eh, masalah. Dulang itu kalau istri saya itu dulangnya itu dijejer terus lep, lep kayak anakan burung. Saya yang dulang diulang, di sempurna. Carane kegedenan mate saya ini kemarin. Wes ono sing ora trimo piring diuncal lho piye. Stres em. Ndasku wis mulai kopior. Pakai pakaian sekolah kuali. Wes sendale sepatune sing ngendi? Hari ini seragamnya yang mana? Ndak ngerti saya. Keliru kabeh ngawamu. Wes itu terus lipstike bojoku sing nang omah itu, istri saya itu lipstike. Dike gambar tembok. Ya Allah, ono remote dibanting. Oh gini ya anak itu kalau enggak ada mbok itu. Atau tiap hari itu begini saya dan akhirnya jam 12 saya masih bertahan. Kuat jam 12. Jam setengah 3 nyerah saya. Dek pulanglah. Gak kuat aku. Ternyata ibunya anak-anak ngerti, dia gak jauh, ternyata jam segitu sudah pulang dari rumah tetangga. Langsung mulai, aku ngerti kok sampean ra kuat. Iya tak cekel ambung tangane ping pitu ya. Wes semenjak itu saya gak pernah lagi marah-marah sama perempuan. Udahlah kamu jadi seperti apa terserah, yang penting anakku nanti tumbuhannya bagus. Semenjak itu saya gak pernah pegang uang. Ada uang kasihkan. Lah uang kalau dipegang laki-laki ini uang surga. Kalau uang perempuan, uang neraka, kalau uang laki-laki, uang perempuan kan uang surga. Bedanya duit surga, kalau duit neraka itu kan jelas. Kalau uang perempuan itu uang surga, kalau sudah masuk gak bisa keluar lagi. Nah kalau laki-laki itu kan uang neraka, keluar masuk, tak ada temen datang. Lainnya, kalau komitmen, ya yuhannas inna kholaknakum min dzakari wa unsa, seperti ini jalan. Anak-anak berikutnya akan bagus, keturunan berikutnya akan hebatlah. Dari keluarga-keluarga seperti ini lahir anak-anak hebat, terciptalah sebuah bangsa yang hebat. Yang laki-laki ayo isi ingat. Ingat enggak? Ya wes, nah ingat ojo lali, senengkan hidupnya perempuan, rajinlah bekerja karena bagian ngangkremin dok iku ba. Bono aja ngasih totolane atong ku munggah medun petarang nganeng gondoke koplak aja meneh kok malahan babone angkrem tinggal ladung babon li liyo. Tepuk tangan sing bantri dulu. Bapak-bapak gak usah tepuk tangan. Bener apa mateke bapak ismu yo ngejak kiai wis parah ini menyengsarakan laki-laki kula iki lanang soalé duit 1000 tak cekelno wong wedok indah tapi 1000 tak pegang ra rupa